Suatu hari cerita tentang indahnya kisah engkau berdua, teringat kembali cinta rahasia kita, terkenang kembali rasa yang pernah ada. Aku tak mengerti mengapa ini terjadi. Mungkin sengaja ku biarkan dan jadi permainan. Salahkah diriku cinta di antara dusta? Mungkinkah terjadi rasa yang tulus sejati? Diriku terbuai mimpi bidak-bidak cinta, dirimu terlena hasrat akhir permainan.